Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، إن شاء الله كتاب لنجدكم pembahasan dari الكتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد. Sebelumnya telah kita jelaskan hadis di mana Nabi SAW mengatakan di antara lemahnya keyakinan engkau mencari keriduan manusia tapi dengan melaksanakan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masuk lemahnya keyakinan. Hanya untuk mencari keriduan manusia, hanya untuk manusia senang kepadanya, dia rela untuk melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di antara lemahnya keyakinan, engkau memuji manusia terhadap rezeki Allah yang diberikan kepadamu disebabkan manusia tersebut. Nah, dikarenakan dia dalam keadaan seperti itu, memuji manusia yang menjadi pelantara dia mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia melupakan hakikat yang memberi kenikmatan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia puji hanya manusia, sementara dia lupa untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara lemahnya keyakinan, anta zummahum ala ma lam yu'tika Allah. Mencela manusia dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan sesuatu kepadamu. Ketika manusia itu tidak membantumu, tidak menolongmu, kemudian terhalang rezekinya, maka dia mencela manusia tersebut. Lupa bahwasanya ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh mana kesabarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, qala Syekh rahimahullah ta'ala munasabat al-hadis al-bab. Qala ma'asi hadis dengan bab. Anna fihi ujuba ta'alluq al-qalbi billahi fi jalbi an-naf'i. Sesungguhnya dalam hadis yang kita bacakan ini menunjukkan tentang wajibnya mengaitkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mendapatkan kemanfaatan, wadaf idhar, dan menolak kemudaratan. Ya, wajib mengaitkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam mengambil kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Kaitan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang memberikan manfaat dan Allah lah yang menolak kemudaratan. Ya. Sehingga kalau kita memiliki sifat yang seperti itu, tidak akan tergantung kepada manusia, tidak akan tergantung kepada makhluk. Ya. Nah, wa khawfihi wa khasyatihi wahdahu. Rasa takut dan khasyahnya hanya kepada Allah saja. Wa alam al-iltifat ila al-khalqi bi malhin aw dammin ala ma yahsulu min al-iqwa wal man'i. Dan tidak melirik kepada makhluk baik dengan pujian atau dengan celaan terhadap apa yang dia dapatkan, ya, baik berupa pemberian atau terhalang dari pemberian tersebut. Ya, jadi dia menyadarkan kepada makhluk. Nah, ketika mendapatkan apa yang dia inginkan, dia memuji makhluk. Sementara ketika dia terhalang dari apa yang dia inginkan, dia mencela makhluk. Tidak demikian. Ya. Ketika seorang hatinya terkait kepada Allah, bahwasanya dia mendapatkan manfaat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tatkala dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, nah, dia pun meyakini ini pun dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bersabar dalam menghadapinya. Ya. Tidak menjadikan pemberian atau terhalangnya pemberian tersebut kepada makhluk. Ya. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala yang mu'ti, memberi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mani, yang menghalangi, yang mencegah, ya, pemberian tersebut. Nah, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada seorang pun yang bisa melarang, menghalangi apa yang telah kau berikan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan apa yang kau halangi. Nah, sehingga sampai bersandar kepada makhluk. Ma istafadu minal hadis. Faedah apa saja yang diambil dari hadis ini? Yang pertama, wujubu tawakkuli ala Allah wa khasyiatihi wa talabi rizki minhu. Wajibnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah dan mencari rezeki, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakal ini merupakan buah daripada keyakinan. Ketika seorang yakin dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan membuahkan apa? Tawakal. Nah, para anbiya, para sahabat, mereka adalah orang-orang yang yakin. Ya. Sehingga dengan keyakinan tersebut tumbuh rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Nah, tapi tentunya tawakal di sini diiringi dengan apa? Sebab. Ya. Orang yang bertawakal kepada Allah tanpa diiringi dengan sebab tercela dalam syariat. Nah, Nabi SAW, para sahabat, mereka orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam berjihad, tawakalnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terucap dari lisan mereka, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami, cukuplah Allah sebagai penolong kami. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan Nabi mereka pun melakukan sebab-sebab. Di antaranya membawa persenjataan ketika berjihad, ya, melindungi dirinya dengan baju besi, ya. Ini sebagai bentuk lakukan sebab. Nah, barakallahu fikum. Dan lakukan sebab-sebab ini tidak menghilangkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tawakal yang disyariatkan dengan menempuh sebab-sebab. Ya. Jangan sampai kita tawakal kepada sebab, jangan juga kita bertawakal tanpa sebab. Tapi kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian diiringi dengan sebab-sebabnya. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah tawakal. Nah, sampai Rasulullah SAW memberikan contoh tentang burung. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah kama yatiru at-tayr taghdhu himasan wa yatawaddu batanan. Nah, Allah, Rasulullah mengatakan, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tawakalnya burung, ya, taghdhu himasan wa taruhu batanan. Pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Ya. Dia memakan seperti tawakalnya burung. Ya. Bagaimana tawakalnya? Melakukan sebab-sebab. Tidak hanya diam di tempat, tetapi dia pergi. dalam keadaan lapar, cari makanan. Nah, ini sebab-sebabnya. Pulang dalam keadaan kenyang. Nah, sehingga ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mesti diiringi dengan sebab-sebab. Ya. Begitupun naklah kita takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga talabul rizq, mencari rizq dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah wa Razzaq dzul quwwati wal matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Razzaq, Zat yang memberikan rizki. Ya. Sehingga minta rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bukan minta kepada makhluk, apalagi minta kepada penghuni kubur, ya, apalagi kepada jin, syaitan, dan lain sebagainya. Ya, minta rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan Allah yang memberikan rezeki. Tentunya dengan melakukan sebab-sebab. Ya, tidak hanya tawakal tanpa ada sebab. Ya, Allah yang memberikan rezeki, tapi kita pun menempuh sebab-sebabnya. Yang kedua, isbatul qada wal qadar. Menetapkan adanya qada dan qadar. Ya. Ada yang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang berambisi untuk mendapatkan harta, nah, kalau Allah tidak takdirkan dia mendapatkan harta, tidak akan mendapatkannya. Nah, sehingga rizki Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak bisa ditarik oleh orang yang ambisi untuk mendapatkannya. Ya. Banyak orang yang ambisi untuk mendapatkannya, ternyata Allah takdirkan tidak mendapatkan apa yang dia cita-citakan, apa yang dia inginkan. Nah, ya, ini berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, adamul i'timad al asbab. Tidak menyandarkan diri kepada sebab-sebab. Ya. Kita misalkan bekerja, ya, untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita menyandarkan kepada kerjaan tadi. Kerjaan ini pasti, ya, pasti hebatnya mendatangkan rezeki. Nah, tapi kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memberikan rezeki. Nah, jangan bersandar kepada sebab. Ya. Bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dalam hadis yang kita bacakan sebelumnya, ketika Rasulullah mengatakan, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz." Bersemangatlah dalam melaksanakan perkara yang bermanfaat bagimu. Ya, semangat. Minta tolonglah kepada Allah dan janganlah engkau lemah. Rasulullah mengatakan, "Fa'in asyabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada." Dan kalau seandainya sesuatu menimpamu, suatu musibah, setelah engkau bersungguh-sungguh, ya, setelah engkau minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setelah engkau tidak bermalas-malasan melakukannya, ternyata yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya tersebut. Hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkannya. Nah, usahanya bangkrut misalkan. Padahal dia sudah bersungguh-sungguh. Nah, lihat di pasaran kira-kira yang cocok, yang banyak dibutuhkan oleh konsumen itu apa. Nah, sudah mempelajari pasar, diatur manajemennya sebaik mungkin. Rapi. Yeah. Ternyata, tadi Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan, dia bangkrut. Tidak berhasil usahanya. Ya. Maka jangan mengatakan, kalau seandainya begini dan begitu, niscaya hasilnya begini dan begitu. Ya. Jangan mengatakan demikian. Jangan menyandarkan kepada apa? Sebab. Ya. Walakin, kul qadarullah wa masya'a fa'al. Akan lebih ucapkan, ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah inginkan, Allah akan melakukannya. Nah, sehingga walaupun kita, ya, berusaha semaksimal mungkin, ya, jangan kita menyandarkan kepada usaha kita. Ya, tapi, dapat kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyandarkan diri kepada Allah, kita hanya melakukan sebab saja. Adapun tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tawakal kepada sebab. Tawakal kepada sebab ini bisa terjadi kepada apa? Kesyirikan. Yeah. Seorang sakit, misalkan, pergi ke dokter, tawakalnya ke dokter, bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jatuh kepada kesyirikan. Yeah. Dokter ini yang menyembuhkan saya, jatuh kepada kesyirikan. Allah yang menyembuhkan. Nah, seorang sakit, beli obat, tawakal kepada obat, obat inilah yang menyembuhkan saya. Ini pun jatuh kepada kesyirikan. Atau seorang ingin memiliki harta, dia bekerja, kemudian dia menyatakan kerjaan inilah yang memberikan rezeki kepada saya. Ini bisa jatuh kepada kesyirikan dalam masalah ucapan. Menyandarkan rezeki kepada pekerjaan tersebut. Allah yang memberikan rezeki. Kita hanya lakukan sebab-sebab saja. Dan sebab yang kita lakukan ini kadang-kadang sesuai dengan apa yang kita harapkan, kadang-kadang tidak sesuai. Ya, mungkin setelah saya sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau tidak sesuai, ya kita bersabar. Pasti di dalamnya ada hikmah. Nah, yang hendaknya kita meyakininya. Yang keempat, taqdimu ridha Allah ala ridha al-makhluk. Mendahulukan ridha Allah dibandingkan ridha makhluk. Ini sangat penting sekali. Mendahulukan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus mendahulukan ridha Allah subhanahu wa ta'ala walaupun makhluk membenci kita. Nah, tatkala menjalankan sunnah misalkan, orang tua tidak senang kita menjalankan sunnah Nabi SAW. Jangan sampai kita mencari keriduan makhluk dengan melakukan apa yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaiknya hendaknya kita melakukan apa yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun makhluk tidak diridhoi kepada kita. Walaupun makhluk membenci kita. Berpegang teguh terhadap sunnah misalkan. Nah, mungkin banyak di antara orang-orang yang tidak senang. Bahkan kadang-kadang muncul dari kalangan keluarga. Keluarga tidak senang kita mengamalkan sunnah Nabi SAW. Nah, itu yang kita cari, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun makhluk membenci, tidak ada apa-apanya. Berbeda halnya kalau saya Allah sudah murka, Allah membenci kepada kita. Tidak ada tempat lagi bagi kita. Tapi kalau makhluk membenci kita, tidak ada apa-apanya. Nah, Nabi SAW sebelumnya belum di tengah, dikenal di tengah-tengah masyarakatnya sebagai Al-Amin. Orang yang terpercaya, orang yang jujur. Ketika ada perintah kepada beliau untuk mendakwahkan Islam, menyerukan Tauhid. Nah, yang beliau dahulukan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun manusia membencinya. Nah, yang sebelumnya mereka menyebut-nyebut Rasulullah dengan pujian-pujian yang sangat luar biasa. Beliau orang yang tak percaya. Beliau orang yang jujur. Tidak pernah berdusta. Tapi ketika mendakwahkan Tauhid, mulai celaan-celaan muncul dari mereka yang sebelumnya memujinya. Menyatakan pendusta Muhammad ini. Penyihir. Tukang syair. Gila. Dan lain sebagainya. Terus tetap berdakwah Tauhid. Nah, tidak luntur walaupun manusia membencinya. Nah, berbeda dengan keadaan kita. Tatkala kita mengamalkan sunnah Nabi SAW, komitmen terhadap sunnah, kemudian ada manusia yang mencela, mencaci maki, kadang-kadang sebagian kita luntur. Sudah enggak kuat menanggung celaan manusia, kembali kepada keadaan yang semula, jauh dari sunnah Nabi SAW. Tidak mengamalkan sunnah Nabi SAW hanya dikarenakan dari celaan manusia. Sebenarnya yang kita cari itu siapa? Apa yang kita cari? Ridha Allah atau ridha manusia? Nah, kalau yang kita cari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak peduli walaupun manusia mencela kita. Ya. Dan akan kita bahas nanti dalam hadis yang berikutnya. Barang siapa yang mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun manusia membencinya, memurkainya, maka Allah akan ridha kepadanya. Bahkan Allah akan membuat manusia ridha kepadanya. Ya. Kalau yang kita cari, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia melakukan perkara yang dibenci oleh manusia, nah, tapi Allah akan membuat ridho kepadanya. Dan Allah pun membuat manusia ridho kepadanya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang mencari ridho manusia, ya, yang jelas manusia senang kepada saya, walaupun melakukan perkara yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan murka kepadanya, dan Allah membuat manusia pun murka kepadanya. Nah, ini balasan bagi orang yang dicarinya adalah ridho manusia. Nah, banyak orang yang mencari ridho manusia, walaupun dia melakukan perkara yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu ini haram. Tapi ya, supaya orang tua senang, supaya kakak, adik senang, ya, atau mungkin supaya istri senang, ya, supaya anak-anak senang, dan sebagainya. Dia melakukan perkara yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala hanya untuk mendapatkan keridhaan manusia, supaya masyarakat senang. Dia melakukan perkara yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau melakukan semacam ini, kata Nabi SAW, Allah akan murka kepadanya, bahkan Allah pun akan membuat murka, membuat marah manusia kepadanya. Ya. Sehingga kita mendahulukan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan ridha makhluk. Nah, dikarenakan yang memberikan pahala kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Ya. Makhluk tidak bisa memberikan pahala kepada kita sedikit pun. Nah, yang menyelamatkan kita dari adab Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita senantiasa terus mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan mendahulukannya dibandingkan keridhaan makhluk. Wallahu a'lam bissawab. نكتفي إلى هنا. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.